Pak Teguh, selamat siang. Siang, Bu. Iya, silakan. Itu Abu Rizal Bakri itu, ya cuma ngomong doang, tapi buktinya nggak ada tuh, Bu. Jadi kalau minyak dinaikkan, itu yang juragan-juragan pengusaha minyak yang kaya tujuh keturunan, tapi rakyat kecil bohong kalau dibantu. Karena saya sendiri jadi RT itu sudah 4 periode. Sekarang itu kemarin yang nongol aja satu RT hanya berapa? 10 orang. Sedangkan orang yang miskin itu mungkin ada 50 orang. Kalau hanya 10 orang yang dibantu 100 ribu, mau jadi apa itu? Jadi itu hanya mementingkan kelompok merat yang usaha minyak-minyak aja, tapi rakyat benar-benar menderita itu. Mestinya kalau kita produk minyak mentah kita melimpah, ya hasilnya ya untuk subsidi, jangan langsung dihapus begitu aja, Bu. Jadi itu bohong kalau dia menyampaikan hal gitu. Karena kemarin saya baca koran 3 hari yang lalu, katanya bagi yang penghasilan di bawah 2 juta aja akan diberikan BLT. Tapi nyatanya kemarin sudah muncul di RT-RT Jakarta Pusat itu, CRT ada yang 5, ada yang 10, ada yang 12, itu daftar dari 2005, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Teguh. Ibu Ida, selamat sore, Ibu Ida. Selamat sore. Ya, silakan. Ikutan ini. Silakan, Ibu. Itu apa yang diomongin Pak Abu Rizal, itu betul sekali ya. 2% itu mengurangi kemiskinan ya, tapi menambah juga 2% kebodohan masyarakat. Kita kasih BLT mau sampai kapan? Yang penting itu bukan kasih BLT, kasih kerjaan. Malah makin kasih BLT, itu masyarakat makin malas. Sekian, terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Ibu Ida. Pak Heri, selamat sore. Bu, saya mau pendapat saya nih. Halo. Iya, silakan. Itu apa yang dikatakan sama Pak Abdul Rizal ya, Bakri. Itu benar, karena nanti rakyatnya pada mati masing-masing, jadi kan jadi kecil nanti. Begitu, ya. Terima kasih Pak Heri. Mitra bisnis setelah menaikkan harga BBM, Menko Kesra Abu Rizal Bakri menargetkan penduduk miskin Indonesia akan berkurang sekitar 2%. Dan alasannya, anggaran yang tadinya dialokasikan untuk subsidi BBM akan dialihkan untuk program penanganan kemiskinan seperti bantuan langsung tunai. Baik, kembali ke komentar Anda, 6339160. Pak Rudi, selamat sore. Halo, selamat ya, sore. Silakan Pak Rudi. Iya, kalau BBM dinaikkan 30%, terus penduduk miskinnya berkurang 2%, kenapa nggak BBM-nya naikkan 300% aja, Bu? Iya. Halo? Iya, Pak Rudi. Itu saja? Iya, itu aja. Sebaiknya ya naikin aja tinggi-tinggi ya, biar nggak ada yang miskin aja. Oke. Baik Pak Rudi, terima kasih. Pak Roy, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Roy. Saya mau komentar sedikit. Ini Pak Abu Rizal Bakri, saya yakin sebagai pengusaha sukses punya strategi ya. Tapi kalau di sini tergambar sekali berbanding terbalik dengan apa yang diterapkan selama ini. Masa orang begitu bodohnya percaya dengan kenaikan BBM akan adanya penurunan angka kemiskinan. Karena ini merupakan suatu statement yang sangat-sangat bodoh sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roy. Pak Irwan, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Irwan. Pendapat saya begini, Pak Abu Rizal juga berpendapat pasti punya perhitungan-perhitungan. Jadi berilah kesempatan kepada dia membuat hasil perhitungan itu disampaikan di media massa. Dari mana itu? Kok hanya orang diberikan 100 ribu dari BLT kok langsung bisa jadi tidak miskin? Terima kasih. Baik, yang terakhir Pak Rudi, selamat sore. Iya. Silakan. Itu komentar Abu Rizal Bakri itu saya nggak habis pikir. Itu kalau satu bulan 100 ribu rakyat itu emang bisa berkurang miskin. Sedangkan kalau kenaikan 30% itu rakyat bertambah miskin itu banyak sudah pasti. Jadi Abu Rizal ini saya nggak tahu pikirannya itu 100 ribu dipikir itu bisa orang bisa hidup lebih baik itu hanya dalam satu bulan itu cukup dengan 100 ribu. Nggak ngerti saya itu pikiran Abu Rizal itu gimana. Itu saya kira cuma kamuflase aja itu karena dia bisnisnya kan banyak, bisnis minyak dia itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Rudi.